tahu apa isi hatimu, bahwa sesungguhnya kau juga suka aku. Katakan cinta pada dirimu, ku harap kali ini ku takkan gagal lagi, ku yakinkan diri kau juga suka aku.